ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-51 dari kitabul Adan. Pada bab yang ke-51, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul badul bab Inna maju'ilal imam liyutam nabih. Bab tentang diangkatnya seorang imam menjadi imam dalam sholat tidaklah diangkat melainkan untuk diikuti. Eliyuk tadabih, diikuti amalan-amalan dalam sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, ini merupakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan disebut oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Inna maju'ilal imam liyutam nabih. Dijadikan imam tujuannya untuk diikuti. Maka ketika sholat tidak boleh kita mendahului imam. Bahkan tidak boleh kita bersamaan dengan imam. Karena iqtida, imam yang mengikuti itu ba'da. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di terjemah bab setelah menyebutkan inna maju'il imam liutam nabi, bahwasanya seandainya ada udur syar'i yang menyebabkan seorang makmum tidak bisa mengikuti imamnya pada sebagian keadaan, maka diperbolehkan. Dan yang terbentuknya telah kita lalui di sholatul khauf. Tatkala sholatul khauf, Nabi SAW menjadikan para sahabat nih menjadi dua kelompok atau dua barisan. Dan ketika Nabi SAW mulai sholatnya, para sahabat mengikuti Nabi SAW. Ketika ruku, semuanya ruku. Ketika i'tidal, semuanya i'tidal. Akan tetapi ketika sujud, hanya kelompok yang pertama yang ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kelompok yang kedua menjaga di belakang Nabi dan para sahabatnya sedang sujud. Kemudian setelah kelompok pertama bangkit bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersama para sahabat jadi kelompok yang pertama, maka baru kelompok yang kedua sujud. Dan juga di sini sebutkan beberapa bentuk wasallan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi bin nas wa huwa jalis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit beliau menjelang wafatnya, dan kisah yang disebut oleh Imam Bukhari dalam bab ini di hadis yang pertama usulan, Nabi sholat dalam keadaan duduk. Dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu, mereka semuanya berdiri. Syahidnya, para sahabat radhiyallahu anhum tidak mengikuti Nabi SAW pada hay'ah julusnya, keadaan duduknya ketika sholat. Nabi duduk, sedangkan para makmumnya semuanya berdiri. Waqala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan Ibn Mas'ud mengatakan idza rafa'a qabla al-imam ya'udu fayamkuthu biqadri ma rafa' Thumma yattabi'ul imam. Dan ini terkadang terjadi, bahkan pernah terjadi pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, seandainya ada seseorang, ada makmum, dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Ini terkadang terjadi pada saat sujud, bahkan mungkin juga pada saat rukuk. Tapi sujud itulah gelap. Pada zaman Nabi SAW pernah Nabi SAW salat bersama para sahabatnya, salat berjamaah. Kemudian ketika sujud, Nabi sujud dalam keadaan sangat lama, tidak seperti biasanya. Sampai ada sebagian sahabat, dia bangkit. Ternyata yang terjadi, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, Hasan atau Husain, sedang naik di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sujud. Kemudian setelah itu sahabat tadi sujud kembali. Di sini juga kata Abdul Mas'ud, seandainya ada makmum mengangkat kepala sebelum imamnya, bangkit sebelum imamnya, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imamnya. Kemudian ruku atau sujud bersama imamnya, biqadima rafa. Tsumma yatabi'ul imam, dan mengikuti imamnya. Kemudian kejadian yang lain, waqala Hasan, berkata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, fi man yarka'u mal imam rak'atain wa la yaqdir 'ala sujud yasjudu li rak'ati al-akhirah sajdatain thumma yaqdir rak'al ula bi sujudiha. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, sasang orang baik kalangan tabi'in, tentang seseorang yang rukuk bersama imamnya sampai terjadi di dua rakaatnya, ruku bersama imamnya, tapi dia tidak mampu untuk sujud dikarenakan ziham, dikarenakan penuhnya yang sholat pada saat itu bersama imam, sehingga dia tidak bisa sujud. Apa yang dia lakukan? Kata Hasan al-Basri, yasjudu li rakaatil akhirah sajdatain. Ketika imam duduk di rakaat terakhir, itu di tasyahud, dan dia mampu untuk sujud pada saat itu, maka dia sujudnya. Sujud li rakaatil akhirah sajdatain, dua kali sujud sebagai rakaat pertama baginya, rakaat akhir bersama imam. Kemudian ketika imam salam, thumma yaqdi rak'atan ula bi sujudiha. Dia mengganti dua sujud yang tadi luput bersama imam. Bangkit kembali, kemudian sujud dua rakaat bersama, mengganti sujud yang tadi luput bersama imamnya. Karena sujud merupakan ruknun min arkanis shalah. Tidak bisa diganti atau tercukupi dengan sujud as-sahu. Ketika luput, maka harus diganti. Kemudian masalah yang lainnya, wa fi man nasiya sajdatan hatta qama yasjud. Juga seorang ketika sholat bersama imamnya, dia lupa atau luput darinya sujud sampai imamnya bangkit. Dan ini juga terkadang terjadi. Terjadi terkadang imamnya lupa mengangkat suara ketika dia sujud bersama para makmumnya, dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali, dia tidak sadar bahwasanya dia sedang menjadi imam, sehingga makmum dalam keadaan sujud dari awal, kemudian tiba-tiba Allahu Akbar, imam bangkit, dalam keadaan makmum baru satu kali sujud. Apa yang dilakukan? Kata Imam Hasan al-Basri, sujud. Katanya makmum sujud, tidak langsung bersama imam, karena makmum baru sujud satu kali, katanya sujud walaupun tidak mengikuti imam. Kemudian setelah itu baru bangkit mengikuti imamnya. Kata Al-Basri, qama yasjud. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Bahwasanya dia sujud, kemudian mengikuti imamnya. Dan seandainya dia bangkit bersama imamnya, baru sujud satu kali, Nah, ketika selesai sholat, dia harus menambah satu rakaat. Karena rakaat tadi yang baru satu kali sujud, rakaatnya tidak dihitung satu rakaat. Sekali lagi, sujud itu ruknun min arkanis sholat. Tidak bisa diganti dengan sujud sahu. Harus disempurnakan. Yang terakhir ucapan Al-Basri. Baik. Ucapan Al-Basri dalam materi di bab yang ke-51 beliau menyebutkan dua masalah. Masalah yang pertama, kata fi manyar kaumal imam rakatain wa la yaqdir ala sujud. Kata seorang makmum ketika sholat berjamaah bersama imamnya, dia hanya mampu ruku saja dan tidak mampu sujud. Kata ulama, ini kejadiannya biasanya ketika ziham, baik sholat Jumat atau misalnya ketika dalam masa musim haji, ketika ziham sangat ziham sekali, sangat padat sekali, maka makmum tidak bisa sujud, tidak memiliki tempat untuk sujud. Kalau sujud pun nanti mungkin sujudnya di punggung orang. Apa yang dilakukan? Katanya kalau dia sampai tidak bisa sujud dalam keadaan sholat dua rakaat, katanya, maka dia menanti sampai imamnya duduk tasyahud. Sampai dia mampu sujud. Ketika imamnya duduk tasyahud dan dia mampu sujud, maka katanya dia sujud dua kali kemudian mengikuti imam tasyahud. Ketika imam selesai sholat, maka dia menambah dua atau satu rakaat yang dia luput darinya. Itu dua sujud yang tadi luput darinya. Ini masalah yang pertama. Kemudian yang kedua katanya, wa fi manas yasjudatan hatta qama yasjud. Masalah yang kedua, ketika seorang makmum katanya luput darinya satu sujud atau sujud bersama imamnya. Dan tadi kita contohkan, dan itu pernah terjadi, itu ketika imam menjadi imam, dia misalnya di rakaat pertama dalam sholat dua rakaat atau di rakaat keberapa, ketika turun untuk sujud, dia takbiratul ihram. Ini terlihat oleh makmum. Allahu Akbar. Dia sujud bersama makmumnya. Tapi setelah itu, imamnya lupa. Ketika duduk untuk sujud, dia tidak takbir dengan keras, dengan suara keras. Dan juga sujud lagi, lupa juga. Dia tidak tahu di belakang. Tidak sadar menjadi imam. Sujud juga tidak takbir. Dan makmum mengira bahwasanya imam masih sujud. Sujud pertama. Kemudian ketika bangkit dia berallahu akbar, dan pada saat itu makmum baru sadar bahwasanya imamnya sudah sujud dua kali sedangkan makmum baru satu kali. Sekarang apakah dia mengikuti imam atau jamaahnya mengikuti imam, dan karena imam sudah sujud dua kali sedangkan mereka baru satu kali? Kata Hasan al-Basri, kata ya sujud, mereka sujud terlebih dahulu tambah satu supaya sujudnya dua kali, itu masuk rukun salat, kemudian baru bangkit mengikuti imamnya. Sekali lagi, ini pendapat disebutkan kepada jumhur ulama. Setelah salam? Tidak, karena sah itu. Salatnya sah. Tidak tertinggal. Dia sudah lengkap dua kali sujud. Hanya saja dia tidak bersama imam dikarenakan nisyan, lupa atau hal yang lainnya. Jadi tidak, kalau yang kedua itu tidak menambah rakaat lagi. Dia sudah lengkap, sempurna. Sujud pertama tadi bersama imam, cuma sujud kedua ini kadang-kadang tidak tahu, mengira imamnya belum duduk di atas sujud dan belum sujud yang kedua, ketika yang bangkit baru sadar. Maka dia tinggal tambah, kemudian bangkit. Dan tidak menambah rakaat lagi. Tidak menambah rakaat lagi. Karena sudah sempurna. Berbeda dengan qadhiyah yang pertama. Qadhiyah yang pertama, dia baru bisa sujud. Dua kali sujud, itu rakaat pertama, kemudian harus menambah rakaat berikutnya. Maka dia harus bangkit setelah salamnya imam. Baik. Ini terjemah di bab yang ke-51. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan hadisnya sangat panjang sekali, dan ditambah hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ahmad ibn Yunus. Ahmad Nabil ibn Yunus. Qala haddatsana Zaidah wa Zaid ibn Qudama. An Musa ibn Abi Aisha an Ubaidillah ibn Abil ibn Utbah. Qala dakhaltu ala Aisha Faqultu ala tuhaddithini an maradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat bala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala asala an-nas qulna la. Hum yantadirunak. Qala da'u li ma'an fi mikhdab. Qalat fa fa'alna. Faqtasala fa dhahaba li yanwa. Fa'ugmi alayhi. Thumma afaq. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Asala an-nas qulna la. Hum yantadirunak ya Rasulullah. Qala da'u li ma'an fi mikhdab. Qalat fa qa'ada faqtasal. Thumma dhahaba li yanwa. Fa'ugmi alayhi. ثم أفاق فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي مان في المخضب فقعد فاقتصر ثم دار لينو فأغمي علي ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوفا في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس فقال عمر أنت أحق بذلك فصلى أبو بكر تلك الأيام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر قال أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أبو بكر قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قائد قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال هات فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت له قال هو علي Dari Ubaidullah Ibn Utbah ini, Ubaidullah Ibn Abil Ibn Utbah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada suatu hari aku mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian aku berkata, wahai ummul mu'minin, tidakkah engkau sampaikan kepadaku tentang kisahnya, tentang kisah sakitnya Nabi SAW. Maka Aisyah mengatakan, iya. Faqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit dan semakin parah sakitnya atau parah sakitnya. Kemudian ketika datang waktu salat, Nabi bertanya, apakah orang-orang sudah salat? Maka menjawab, belum wahai Rasulullah. Mereka menantimu. Maka dia berkata kepada yang di rumahnya, ba'u lima'an fil mikhtab. Siapkan untukku air di mikhtab, di bejana. Kata Aisyah, maka kami melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi mandi di bejana tersebut. Kemudian setelah mandi, beliau berusaha untuk bangkit. Akan tapi dikarenakan sakitnya sudah berat, fa'ugni alih. Ketika beliau berusaha bangkit, beliau pingsan. Kemudian ketika sadar, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Maka menjawab, belum wahai Rasulullah, mereka menantimu. Maka Nabi mengatakan kembali, siapkan untukku air di bejana. Kemudian Nabi mandi, setelah mandi beliau berusaha untuk bangkit. Bangkit untuk berangkat ke masjid. Fa'ugni alaih. Tapi beliau tidak mampu. Beliau pingsan lagi. Kemudian ketika sadar dari pingsannya, beliau bertanya, "Ashalan nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Maka menjawab, "Belum, ya Rasulullah. mereka menantimu. Maka Nabi mengatakan kembali, siapkan air di bejana. Maka Nabi mandi. Kemudian ketika beliau berusaha untuk bangkit menuju masjid, beliau pingsan kembali. Kemudian ketika beliau sadar, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Kami jawab, belum ya Rasulullah, mereka menantimu. Dan pada saat itu orang-orang sudah berdiri di masjid menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu sholatnya adalah sholat isya. Maka Nabi SAW mengutus salah seorang utusannya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala bi an yusalli bin nas, dan mereka Abu Bakar untuk mengimami para sahabatnya. Maka sahabat tersebut mendatangi Abu Bakar dan berkata, wahai Abu Bakar, sungguhnya Nabi SAW memerintahkanmu untuk mengimami orang-orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala atau di sini disebutkan dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana rajulan raqiqa, beliau adalah seorang yang sangat lembut, itu lembut hatinya. Yang disebutkan di hadis yang telah lalu, idza qara al-Qur'an lam yusmi'in nas min al-buka. Abu Bakar kalau membaca Al-Qur'an beliau tidak bisa memperdengarkan bacanya dikarenakan tangisannya. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar, ya Umar, salli bin nas. Wahai Umar, engkau yang menjadi imam untuk orang-orang. Maka Umar berkata kepada Abu Bakar, anta haqqu bidzalik. Wahai Abu Bakar, engkau yang paling berhak untuk menjadi imam. Maka pada hari itu, pada hari-hari Nabi SAW tidak bisa sholat berjamaah bersama para sahabatnya, Abu Bakar yang menjadi imamnya. Kemudian di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada min nafsi khifah, beliau merasakan sakitnya ringan. Maka ketika datang waktu salat, beliau bangkit. Fa kharaja baina rajulain, beliau dipapah oleh dua orang. Salah satunya Abbas, paman beliau. Li salati dhuhr, beliau keluar untuk menghadiri salat dhuhr bersama para sahabatnya. Ketika keluar, beliau mendapatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala'an sedang sholat mengimami para sahabatnya radhiyallahu anhum. Maka Abu Bakar ketika melihat Nabi SAW keluar dari rumah beliau, dahaba liya ta'akhir, beliau tadinya hendak mundur ke shaf dan persilahkan Nabi SAW untuk mengimami para sahabatnya. Hanya saja Nabi SAW mengisyarat kepada Abu Bakar untuk tetap di tempatnya dan tidak mundur. Kemudian Nabi minta kepada yang memapah beliau, ajlisani ila janbi, dudukan aku di samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka keduanya mendudukan Nabi SAW di samping Abu Bakar, di samping kiri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka Abu Bakar radhiyallahu salat, ya tambi salati Nabi SAW, mengikuti salatnya Nabi SAW yang berada di samping kiri beliau. Nabi menjadi imamnya. Dan orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Hanya Nabi SAW dalam keadaan duduk, dan Abu Bakar dan semua sahabat di belakangnya mereka sholat dalam keadaan berdiri. Dan ini syahidnya. Kemudian Ubaidullah ibn Abi Mu'tbah ketika sudah mendapatkan hadis ini, beliau mendatangi Abdul ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ketika beliau berada di hadapan Abbas, beliau berkata, tidakkah aridu alika mahaddatsatni Aisyah, tidakkah aku sampaikan kepada engkau apa yang Aisyah diwayatkan kepadaku? Maka Ibn Abbas mengatakan, had, silakan bacakan atau sebutkan apa yang kamu dapatkan dari Aisyah. Faradtu alaihi haditsaha, maka aku sebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha kepada Ibn Abbas. Fama angkal minhu syai'a, dan tidak ada sedikit pun yang diingkari Ibn Abbas, membenarkan apa yang dikhabar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hanya saja Ibn Abbas bertanya kepada Ubaidullah, asammat laka rajul ladzi kana mal Abbas, apakah Aisyah menyebutkan orang yang memapah Nabi SAW bersama Abbas, karena Nabi dipapah oleh dua orang. Maka Ubaidullah mengatakan, lah, kata Ubaidullah, tidak, Aisyah tidak menyebutkan orang yang memapah Nabi SAW bersama Abbas. Kala, maka Abdul Maras mengatakan, huwa Ali, yang memapah Nabi SAW bersama Abbas adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana teladan Nabi SAW wa alaihi wasallam untuk umatnya dalam masalah menghadiri salat berjamaah. Nabi sampai 3 kali berusaha bangkit untuk menghadiri sholat bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan setiap kali berusaha bangkit, beliau pingsan. Beliau pingsan. Maksudnya, ketika kita memiliki kemampuan untuk melihat sholat berjamaah, hendaknya kita menghadiri sholat berjamaah. Tidak boleh kita meremehkan atau bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur syar'i. Dan juga di sini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beliau yang menjadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi tidak bisa mengimami para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu dikarenakan sakit beliau. Dan juga keutamaan Umar radhiyallahu anhu yang mengetahui keutamaan Abu Bakar. Umar ketika diminta menjadi imam oleh Abu Bakar, dan Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah Abu Bakar, maka beliau mengatakan anta haq bih, engkau lebih berhak untuk menjadi imam. Tidak mau dan mempersilakan Abu Bakar untuk menjadi imamnya. Anta haq bidzalik. Dan juga di sini kita bisa mengetahui tentang keutamaan salafun nasih dalam masalah ilmu. Mereka benar-benar dalam masalah ilmu memberikan inayah yang sangat besar. Ubaidullah ibn Abi Mubah ketika melihat hadis dari Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai kepada Abbas. Dan Abbas membenarkan semua yang disampaikan Aisyah. Dan beliau memberikan faedah ketika Aisyah tidak menyebutkan orang yang memapah Nabi SAW bersama Abbas, maka beliau sebutkan faedah tersebut. Bahwasanya orang tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.